atau sedang melakukan perjalanan, maka dia mengganti puasanya di hari-hari yang lain. Keadaan yang kedua, seorang yang muntah dengan sengaja. Seorang yang muntah dengan sengaja. Keadaan yang kedua ini yang menjadi perselisihan di kalangan para ulama. Adapun jumhur, mayoritas para ulama, dan itu madhab al-a'immatul arba'ah, Asy-Syafi'i, Ahmad, Malik, dan Abu Hanifah. Naam, Malik dalam salah satu riwayat. Demikian pula madhab Sufyan al-Thawri, Ishaq bin Rahuyah. Dan sebagian ada yang menukilkan ijma' seperti Ibn al-Munzir, al-Khattabi, bahwa yang demikian ini membatalkan puasa seseorang apabila seorang muntah dengan sengaja. Nah, dalil mereka adalah yang disebutkan dalam hadis ini, man zara'ahu al-qayyu falaysa 'alaihi qada', wa man istaqa'a 'amdan falyaqdi. Siapa yang terkalahkan oleh muntahnya maka tidak ada qada' baginya. Dan siapa yang muntah dengan sengaja maka hendaknya dia mengqada'. Maka hadis ini nas yang menunjukkan batalnya puasa seorang yang muntah dengan sengaja. Namun para ulama dalam menyikapi hadis ini berselisih, disebabkan karena ada sebagian para ulama yang melemahkan riwayat ini. Dari kalangan para ulama al-mutaqaddimin seperti Abu Dawud As-Sajastani yang mengatakan tentang hadis ini, nakhafu alla yakuna mahfuzan. Kami mengkhawatirkan hadis ini tidak terpelihara. Ini hadis yang syadz. Demikian pula At-Tirmidzi yang menukil dari Al-Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan la urahu mahfuzan. Saya menganggap hadis ini tidak terpelihara. Demikian pula yang dinukilkan dari Al-Imam Ahmad. Tatkala beliau menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan laisa min dza syai'. Hadis ini tidak ada apa-apanya. Artinya seorang tidak diperbolehkan untuk menjadikannya sebagai hujjah disebabkan karena kelemahannya. Al-Khattabi ketika menjelaskan perkataan Al-Imam Ahmad ini, beliau mengatakan yuridu anna al-haditha ghairu mahfuz. Yang diinginkan oleh Al-Imam Ahmad bahwa hadis ini tidaklah terpelihara. Nah, walhasil dari sisi thubutur riwayah, keabsahan riwayat ini masih menjadi perselisihan, dan sebagaimana yang kita sebutkan tidak sedikit dari kalangan para ulama a'immatul jarh wa ta'dil melemahkan riwayat ini. Disebabkan karena ada seorang perawi yang dianggap keliru dalam meriwayatkan hadis ini. Seperti Hisham bin Hassan yang dianggap keliru dalam meriwayatkan hadis yang menjelaskan tentang permasalahan muntah. Nah, adapun penukilan ijma' yang disebutkan sebagian para ulama seperti Ibn al-Munzir, ini pun tidak benar, disebabkan karena ada beberapa riwayat yang menunjukkan adanya para ulama yang menyelisihi pendapat ini. Ada yang menisbatkan kepada Abdullah bin Abbas dan diriwayatkan dari Ibn Mas'ud. Demikian pula Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala dan gurunya Rabi'ah berpendapat bahwa muntah secara mutlak tidak membatalkan puasa. Dan itu dinukilkan oleh sebagian para ulama, diantaranya As-San'ani rahimahullah dalam kitabnya Subul Salam, bahwa diriwayatkan dari mereka, dari Ibn Abbas, dari Malik, dari Rabi'ah, bahwa muntah tidak membatalkan sama sekali secara mutlak, apakah dengan sengaja atau tidak sengaja, kecuali apabila dari muntah itu ada yang masuk kembali ke dalam tubuhnya. Ya, begitu dia keluarkan terus ada yang masuk kembali, barulah dikatakan ini membatalkan wudu. Namun kalau dia keluar, naam, maka tidak membatalkan wudu menurut pendapat tersebut. Walhasil dalam permasalahan ini memang terjadi khilafun qawi, ada perselisihan yang kuat dalam hal ini. Namun wallahu ta'ala a'lam, hadis ini membutuhkan penelitian lebih lanjut. Sebab untuk menguatkan salah satu dari dua pendapat itu dibangun di atas keabsahan riwayat ini. Jika hadis ini sahih, maka tentu pendapat yang sahih adalah pendapat jumhur. Namun jika hadis ini terdapat kelemahan dan itu ditetapkan oleh sebagian para ulama, al-Imam al-Bukhari, Tirmidzi, Abu Dawud, An-Nasa'i dan yang lainnya yang menunjukkan adanya kelemahan riwayat ini, dan itu pun dikuatkan oleh Al-Syeikh Muqbil bin Hadi al-Wadi'i rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Ahadithu Mu'allah Zahiruha As-Sihah. Sehingga untuk berhujjah dengan hadis ini perlu penelitian lebih lanjut. Sehingga wallahu ta'ala alam, pendapat yang mengatakan bahwa muntah tidak membatalkan puasa secara mutlak memiliki sisi kekuatan. Kemudian beliau berkata, Ar-rabi'u al-hijamah. Yang keempat pembatal puasa adalah al-hijamah, berbekam. Wa hiya ikhraju ad-dami min al-jildi duna al-uruq. Yaitu mengeluarkan darah dari kulit, bukan dari urat. Mengeluarkan darah dari kulit. Oleh karena itu ketika seorang berbekam, maka dia cukup mengiris bagian kulit tipisnya sehingga darah itu keluar. Nah, bukan dari urat. Nah, adapun dari urat seperti seorang yang biasa diimpus, ya, dicari bagian uratnya lalu kemudian disuntikkan ke dalam. Itu yang dimaksud dari urat. Nah, tapi kalau berbekam itu dari kulit. Famata ihtajama shaimu faqad afsada shaumahu. Kapan orang yang berpuasa itu berbekam, maka sungguh dia telah merusak puasanya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah alaihi salatu wasallam, afdhara al-hajimu wal mahjum. Telah batal puasa orang yang berbekam dan yang dibekam. Wa kadza yafsudu shaumul hajim aidan. Demikian pula rusak atau batal puasa orang yang berbekam pula. Orang yang berbekam pula. Illa idza hajamahu bi alatin munfasilah. Kecuali apabila dia membekam seseorang dengan alat-alat yang terpisah, alat yang tersendiri, ya, yang dia tidak meniupnya. Walam yahtaj ila masid dam, dan dia tidak perlu untuk menarik darah dengan menghisapnya. Fa innahu wallahu a'lam la yufattir. Maka sesungguhnya orang yang berbekam dengan menggunakan alat-alat yang terpisah, yang dia tidak menghisap, yakni menarik darah dengan menggunakan mulutnya, yang demikian tidak membatalkan puasa. Ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, berkenaan tentang masalah berbekam juga termasuk di antara perselisihan yang kuat di kalangan para ulama. Ada dua pendapat yang masyhur dalam hal ini. Ada yang mengatakan bahwa pendapat pertama mengatakan bahwa berbekam tidak membatalkan puasa. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabatnya untuk berbekam karena kasihan melihat mereka. Disebabkan karena kondisi mereka yang lemah, khawatir jangan sampai ketika mereka berbekam menyebabkan semakin bertambah lemahnya tubuh mereka. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa berbekam membatalkan puasa. Dan ini diriwayatkan dari banyak dari kalangan para sahabat dan yang setelahnya, seperti dari Ali bin Abi Thalib, dan diriwayatkan dari Abu Hurairah, Aisyah, Atha, Al-Hasan Al-Basri, Masruq bin Al-Ajra'. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Imam Ahmad, Ishaq bin Rahuyah, Ibn al-Munzir, Ibn Khuzaimah dan yang lainnya. Dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan tentang hal ini adalah hujjah yang paling kuat. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, afṭara al-hājimu wal mahjum. Hadis ini diriwayatkan banyak dari kalangan para sahabat. Bahkan sebagian menganggap hadis ini mutawatir, seperti As-Suyuti Beliau menyebutkan bahwa ini termasuk di antara hadis yang mutawatir, disebabkan karena hadis tentang afdal al-hajim wal mahjum ini diriwayatkan lebih dari 10 dari kalangan para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum, seperti Thauban, kemudian Syaddad bin Aus, Rafi' bin Khadij, Abu Musa al-Ash'ari, Usama bin Zaid, Aisyah, Abu Hurairah, dan yang lainnya. Mereka semuanya meriwayatkan hadis yang sama, aftar al-hajim wal mahjum. Aftar al-hajim wal mahjum, telah batal orang yang berbekam dan yang dibekam. Orang yang berbekam dan yang dibekam. Dan perlu kita mengetahui bahwa metode mereka dahulu pada saat mereka membekam, pada saat kulit seorang yang dibekam tersebut telah diiris ya, lalu kemudian dihisap. Dihisap, ditarik darah tersebut dengan menggunakan mulut. Ya. Jadi alat, ada alat semacam tanduk yang digunakan oleh orang yang berbekam. Inilah yang digunakan untuk menarik darah tersebut. Sehingga darah itu keluar dengan menggunakan mulut orang yang berbekam. Dia yang menariknya. Dan metode ini, itu masih sempat kita melihat di Dammaj, di Yaman. Ada seorang yang memang dia dikenal sebagai ahli bekam. Dia hampir setiap hari datang ke ma'had dengan menggunakan keledainya. Lalu kemudian membekam orang-orang yang ingin dibekam dari kalangan para santri, para tullab. Nah, jadi ma'asyiral rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan bahwa yang berbekam dan yang dibekam batal puasanya. Dan hadis ini adalah hadis yang jelas sekali menunjukkan batalnya puasa seorang yang dibekam dan seorang yang berbekam. Seorang yang dibekam, kenapa menyebabkan puasa yang batal? Disebabkan karena darah dikeluarkan dengan sengaja. Ya, darah dikeluarkan dengan sengaja. Maka ini menyebabkan batalnya puasa seseorang. Adapun seorang yang membekam, menyebabkan puasanya batal disebabkan karena dia menarik dengan menggunakan mulutnya. Yang dikhawatirkan ada sesuatu yang melalui mulutnya tersebut. Ya, ketika dia menariknya, na'am, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan afthar al-hajim wal mahjum, bahwa yang membekam dan yang dibekam kedua-duanya batal puasanya. Hadis ini adalah hadis yang sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Ada sebagian berusaha melemahkan, namun tidak ada celah untuk melemahkan riwayat ini. Namun sebagian mereka yang berhujjah bahwa bekam itu tidak membatalkan puasa, adanya riwayat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihtajama an-nabiyyu wa huwa muhrimun shaim. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam ketika beliau sedang ihram dan ketika beliau sedang berpuasa. Namun penyebutan berpuasa ini dilemahkan oleh para ulama. Yang sahih dari hadis Ibnu Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam dalam keadaan beliau ihram, bukan dalam keadaan beliau berpuasa. Oleh karena itu hadis ini wallahu taala alam adalah hadis yang sharih dalam hal ini, menunjukkan batalnya puasa seseorang yang dibekam, demikian pula yang membekam. Nah, akan tetapi kalau seorang yang membekam tersebut menggunakan alat yang berbeda dengan apa yang kita sebutkan, seperti misalnya sekarang metode berbekam tidak harus dengan menarik menggunakan mulut, sehingga apabila seorang tidak menarik dengan menggunakan mulutnya, maka tidak terdapat illat yang menyebabkan batalnya puasa seorang yang membekam. Oleh karena itu di sini beliau mengatakan kalau dia membekam dengan alatin mufasilah, dengan alat yang terpisah, dalam artian dia tidak menggunakan mulutnya untuk membekam, maka asal hukumnya yang demikian tidak membatalkan puasa. Yang demikian tidak membatalkan puasa. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Sampai di sini insyaAllah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafidhakumullah.